فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: أصحاب جمع صاحب صاحب جمع صاحب وصحابي هو الذي لقي رسول الرسول وهو مؤمن به وهو مؤمن به ومات على ذلك فإن آمن به ولم يلقه ولم يلقه فليس بصحابي ولو كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي. وكذلك يشترط الإيمان به والموت على ذلك. فبمجرد الردة والموت عليها تبطل الصحبة وسائر الأعمال. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل القرون والأمم بعد الأنبياء والرسل، وذلك لأنهم أدركوا المصطفى عليه الصلاة والسلام وآمنوا به وجاهدوا معه وتلقوا عنه علما العلم وأحبهم أحبهم أحبهم النبي أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم واختارهم الله للنبي ashaban. Wah, cukup dah. Aduh, canda. Merojaan nih malam-malam nih. Merojaan enggak? Hah? Ya, kata Abu Ja'far At-Tahawi, wa nuhibbu ashabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Dan kita mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kata Ibnu Taimiyah, tidak ada loyalitas dan kecintaan secara mutlak dari seorang mukmin kepada mukmin yang lain melainkan cinta seorang mukmin kepada sahabat. Loyalitasnya mutlak. Adapun selain sahabat, kita memberikan pembelaan kepada mereka. Lihat dulu, mereka benar enggak? Kalau mereka berada di pihak yang al-haq, kita bela mereka. Kita berwala pada mereka. Ya, ustadz kita, afiliasi kita, dia benar apa enggak? Tapi kalau sahabat, maka pembelanya mutlak. Mutlak. Baik. Nah, sahabat, siapa yang dimaksud dengan sahabat? Ashabu jam'u sahibin, jamak dari sahib. Yang dimaksud sahabi huwa alladhi laqiya ar-rasul wa huwa mu'minun bih, yaitu yang berjumpa dengan rasul dalam keadaan dia beriman kepada nabi. wa mata ala dzalik, dan dia mati di atas keimanan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Fa in amana bihi wa lam yalqahu falaysa bisahabiyyin. Seandainya dia beriman pada Nabi tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi, maka dia bukan sahabat. Kalau dia berjumpanya hanya dengan tabi'in, maka dia hanya berjumpa dengan sahabat, tidak berjumpa dengan Nabi, namanya tabi'i. Jamaknya tabi'ina. Walau kana mu'asiran lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kan Najasyi. Walaupun dia sezaman dengan Nabi, tapi tidak berjumpa dengan Nabi, semisal An-Najasyi. Maka dia bukan sahabat. Dia dalam sebuah istilah yang lain disebutkan oleh para ulama, dia adalah mukhadram. Ya. Baik. Wa kadzalika yustarat, semisal siapa lagi? Wais al-Qarani, bukan Qarni. Al-Qarani. Wais al-Qarani itu juga bukan sahabat. Walau sezaman dengan Nabi. Wa kadzalika yustaratu al-imanu bihi wal mautu ala dalik. Demikian pula maka dipersyaratkan selain berjumpa dengan Nabi, enggak dipersyaratkan melihat ya, karena sahabat ada yang buta, enggak melihat. Pokoknya berjumpa dengan Nabi. Apakah berjumpanya itu tatap muka atau dia melihat Nabi, Nabi tidak melihat dia. Ya. Semisal 114.000 sahabat yang ada di Hajjatul Wada, memungkinkan enggak Nabi melihat satu-satu? Hah? Enggak, tapi 114.000 itu melihat sahabat, melihat Nabi enggak? Melihat, maka sahabat. Ya. Barakallahu fik. Ya. Baik. Maka syaratnya beriman pada Nabi dan mati di atas keimanan. Fa bi mujarradir ridati wal mauti 'alaiha tabatulu as-sohbatu wasairul amal. Maka hanya dengan murtad ya, atau mati di atas kemurtadan, maka batal statusnya sebagai sahabat. Bahkan bukan cuma batal statusnya sebagai sahabat, wasairul amal, seluruh amal-amal dia pun jadi batal. Ya. Lian mana lagi tadi? Wa sahabatu Rasulillah, dan sahabat Rasulullah SAW, hum afdal quruni wal umami ba'dal anbiya'i war rusuli. Ya, maka para sahabat, mereka adalah generasi terbaik, umat terbaik, yang paling utama setelah para nabi dan rasul. Ya. Wa dhalika li'annahum adrakul Mustafa alaihi salatu wasalam, karena yang demikian karena mereka menjumpai Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi kita. Wa amanu bihi wa jahadu ma'ahu. Beriman pada, berjihad bersama beliau. Ya. Wa talaqqau anhu al-ilma. Mereka talaqqi ilmu agama ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahabbahum an-nabiyyu wa ikhtarahum Allahu li nabiyyihi ashaban. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai mereka dan Allah memilih mereka langsung sebagai sahabat-sahabat Nabi. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud, Allah melihat roh-roh. Maka dipilihlah roh yang terbaik, roh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian dipilih roh-roh yang menemani Nabi. Dipilih roh Abu Bakar, roh Umar. Nah, roh kita ini enggak layak, gitu. Ya, kalau ya, siapa sih Bibit ada di zaman Nabi, malah bisa jadi pro Abu Jahal. Enggak layak. Ya. Roh kita enggak layak. Alhamdulillah bukan di zaman Nabi. Karena kita memang enggak layak. Di zaman Nabi malah Prabu Lahab lagi, jangan-jangan. Nah, emang enggak layak roh kita. Wallahu yaqul laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Dan sungguh Allah telah meridhoi ya, kaum mukminin ketika mereka berbaiat kepada engkau di bawah pohon. Di bawah pohon. Ya, maka Allah mengetahui apa yang ada di kalbu mereka, maka Allah menurunkan kepada mereka sakinah wa asabahum fathan qariba. Dan Allah memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wal kuffari rahma'u bainahum. Jangan terbalik ini. Dan orang-orang yang bersama Nabi adalah orang yang keras terhadap orang kafir, tegas, berkasih sayang sesama mereka. Tarahum rukka'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Wahai Nabi, engkau melihat mereka sujud, rukuk, mencari karunia dan keridhaan Allah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Simahum alamah, tanda-tanda mereka tampak pada wajah mereka dari bekas sujud. Dzalika masaluhum fit Taurati wa masaluhum fil Injil. Yang demikian permisalan mereka, sifat-sifat mereka ada di Taurat dan Injil. Jangankan Nabi, sahabat aja sifatnya ada di Taurat dan Injil. Ya. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala sukih. Ya. Ya. Maka seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunasnya itu menjadikan tanaman itu kuat. Lalu dia besar dan tegak kokoh di atas akarnya. Yu'jibu zurra liyaghidha bihumul kuffar. Ya. Yang membuat kagum orang yang menanamnya. Yang menanamnya Nabi perumpamaannya. Dan membuat jengkel orang-orang kafir. Maka kata Imam Malik, siapa yang membuat yang jengkel pada sahabat, nah ini ada kekufuran ini. Ya. Wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Ya. Dan Allah menjanjikan pada orang-orang beriman dan mengerjakan amal saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Wassahabatu afdalu qurun liqaulihi alaihi salatu wasalam khairul qurun qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Ya, sahabat adalah sebaik-baik generasi. Ya, sebaik-baik generasi. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelah mereka tabi'in. Kemudian generasi yang setelah mereka, tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in yang tidak berjumpa sahabat, tapi berjumpa dengan tabi'in. Semisal imam-imam madhab, selain Imam Ahmad. Fahum khairul kuruni bifadli sohbatihim. Maka mereka sebaik-baik generasi. Karena keutamaan mereka menemani Nabi SAW. Fahubbuhum imanun wabugduhum. Nifakun. Maka cinta pada para sahabat adalah keimanan. Benci kepada sahabat adalah kemunafikan. Qala ta'ala liyagidha bihumul kuffar. Membuat jengkel orang-orang kafir. Sahabat itu. Fal wajibu al muslimina umuman. Maka wajib bagi kaum muslimin semuanya. Hubbus sahabati jami'an. Mencintai semua sahabat. Gak ada yang dipisah-pisahin. Bahkan antum gak boleh membenci Wahsy dengan alasan Nabi masih gak terima Wahsy. Gak boleh, kata Syekh bin Baz. Itu urusan pribadi Nabi. Wahsy udah jadi sahabat. Kalau ada orang cinta sahabat tapi dia mengecualikan Muawiyah, tapi begini. Abu Sufyan, tapi begini. Lah, Muawiyah masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam. Mereka jadi sahabat. Mereka wajib dicintai. Memang kecintaan sahabat bertingkat-tingkat. Kecintaan kita kepada Abu Bakar itu beda dengan kecintaan kita kepada Abu Hurairah misalkan. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Fal wajib wal mana tadi? Ya, binasil ayati berdasarkan nas ayat tadi. Wa li mahabbatillahi azza wa jalla walahum. Karena kecintaan Allah kepada mereka. Kita mencintai orang karena Allah. Mencintai Allah, mencintai manusia karena Allah. Mencintai orang yang dicintai Allah, gitu. Ya enggak? Mencintai sesuatu yang dicintai Allah. Ya. Wa li mahabbati annabi dan juga karena kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Liannahum jahadu fi sabilillah wa nasyaru al-islam fi masyariqil ard wa magharibiha. Karena mereka berjihad di jalan Allah. Merekalah yang telah menyebarkan Islam di bagian timur dan barat bumi. Ya. Wa azarur rasul dan mereka ya, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amanu bihi, beriman pada Nabi. Wattaba'u an-nura, mengikuti cahaya. Alladhi unzila ma'ahu, yang diturunkan ya kepada beliau, kepada Nabi. Ya hadihi akidatu ahli sunnati wal jamaah. Inilah akidah ahli sunnati wal jamaah. Nah, Wallahu zakaral muhajirina wal ansar fi suratil hasyr. Lilfuqara il muhajirina alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadla min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus sadiqun. Bagi para fuqara yang berhijrah, antum kalau disebut fuqara ada temannya ya ikhwah, teman antum sahabat, ya enggak? Antum kan fuqara juga tuh, ya enggak? Ya. Ini juga ada sahabat yang fakir. Nah. Antum fakir enggak? Enggak fakir. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ila Allah. Nah. Tapi ini fuqara yang ya, mustahik zakat. Yang keadaannya lebih syiddah daripada miskin. Nah. Yang berhijrah dari kampung mereka, dari Mekah. Ya. Meninggalkan harta mereka di Mekah. Yabtaguna minallah. Yabtaguna fadla minallahi waridwana. Mereka hanya mencari karunia dan keridhaan Allah. Wa yansuruna Allah wa rasulah. Mereka hanya menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ini kaum muhajirin. Kaum ansar Allah ceritakan. Walladina tabawwa'u muddar. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah. Ad-dar Madinah. Wal imana min qablihim. Dan telah beriman sebelum kedatangan mereka. Dari mana orang ansar beriman? Dari jamaah haji orang-orang Madinah yang ke Mekah. Kemudian berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dakwah Rasulullah SAW sampai pada mereka. Mereka balik ke Madinah. Dakwah lagi. Maka banyak orang Madinah masuk Islam sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yuhibbuna man hajar ilaihim, mereka cinta kepada orang-orang yang hijrah kepada mereka, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Ya, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka orang muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka lebih mengutamakan orang muhajirin dari diri mereka sendiri, walau diri mereka juga membutuhkan. Ini isar dalam hal dunia. Gak ada isar dalam urusan akhirat. Ya. Kalau urusan akhirat, kita diperintahkan Allah, fastabiqul khairat. Ya. Baik. Isar hanya urusan dunia. Mau makan duluan, tafadhol. Antum aja duluan. Tapi kalau urusan akhirat enggak ada isar. Ya. Nikah ibadah. Antum nikah duluan. Nah, itu keliru itu. Ana duluan. Gitu. Ya. Misalkan di antara antum ada yang siap nikah. Pak De misalkan. Ada akhwat. Nanya ke saya. Ada enggak di alasan yang siap, yang udah siap umurnya, siap nikah? Ada siapa? Ana. Ya iya. Iya enggak? Isar itu. Ya enggak topik? Ah, kalau nenek 50 tahun kasih topik. Ini ya gitu. Ya, mana lagi tadi? Wa may yuqashshuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga diri dia dari sikap pelit medit, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah sahabat, mereka ya mengatakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan orang saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, yaitu mendoakan sahabat. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah wahai Rabb kami engkau membiarkan ada gil, ada dengki, ya, iri hati kami kepada orang-orang yang beriman. Ya. Fahada mauqiful muslimina min sahabati Rasulillah. Inilah sikap kaum muslimin terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yastaghfiruna lahum, memohonkan ampunan untuk mereka. Wa yas'alunallaha alla yaj'ala fi qulubihim bughdan lis sahabah. Mereka minta pada Allah agar Allah tidak menjadikan di kalbu mereka ada kebencian pada sahabat. Siapapun. Mau Muawiyah, mau Wahsy, mau Hindun, mau Abu Sufyan, semua sahabat yang masuk Islam enggak boleh kita benci. Kita cintai. Walau kecintaan kita kepada mereka berbeda-beda. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini beda kecintaan kita. Ya, kepada yang lain. Kemudian pada 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, para sahabat yang ikut perang Badar, para sahabat yang berbaiat tahta syajarah, kaum muhajirin kita dahulukan pada kaum ansar. Ya. Taibarakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wa kadzalika ahlu baiti rasul. Nah, ini ahlu bait. Tadi ya sudah disebutin ya. Cinta ini bagian dari usul ahli sunnah. Memprioritaskan Abu Bakar, Umar. Cinta dan membela sahabat. Cinta dan membela kehormatan ahlul bait. Ya, falahum haqqul qarabati wa haqqul iman. Mereka memiliki hak kekerabatan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga ya memiliki hak keimanan. Wa madzhabu ahlussunnah wal jamaah muwalatu ahli baiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini madzhab ahlussunnah wal jamaah ialah memberikan loyalitas kepada ya ahlul bait. Wa amman nawasib. Nawasib itu para pembenci ahlul bait dulu. Fa yuwaluna sahabah wa yubghiduna ahlal baiti annabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berwala pada sahabat tapi membenci ahlul bait. Lidzalika summu binawasib linasbihim al-adawata li ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mereka disebut dengan nawasib. Kenapa? Karena linasbihim, ya. Karena mereka menegakkan al-adawah, permusuhan kepada ahlul bait. Warrawafidu alal aksi. Sedangkan rawafidah kebalikannya. Ya. Walau ahlal bait, mereka hanya berwala pada ahlul bait, bizamihim dengan klaim mereka. Wa abghadu as-sahabatah. Dan mereka membenci sahabat. Wa yal'anunahum. Mereka melaknat para sahabat. Wa yukaffiruna wa yadhumunahum. Ya, mereka mengkafirkan dan mencela sahabat. Sampai sini dulu ya. Wasahabatu sampai sini ya tafadhalun. Ya, para sahabat itu berbeda-beda tingkatannya, enggak sama. Ya. Barakallahu fikum. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.